Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwanu fiddin rahimani wa rahmakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar insyaallah tentang qawaidul fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih ataupun hukum yang tentunya ini adalah akan bermanfaat sekali, karena yang namanya kaidah itu kan ringkas, dan tentunya dari ringkas perkara yang padat ringkas itu akan memiliki cabang-cabangnya, ya. Tentunya sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu asalnya kan sedikit. Kenapa sampai menjadi banyak kitab-kitab ini? Karena sebabnya orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh itu butuh dijelaskan, ya. Akhirnya para ulama nulis bagaimana supaya yaitu yang ringkas padat, ya, itu bisa difahami oleh orang yang bodoh tadi. Nah, termasuk kita, ya, ini ketika membaca matanya saja qawaid al-fiqhiyah mungkin pusing. Ya, ini maunya apa? Untuk itu para ulama termasuk Syekh Sa'di sendiri menjelaskan, dan juga para ulama yang lainnya, ada yang mungkin ada yang sampai 100 halaman, ada yang sampai 400 halaman, macam-macam daripada syarah daripada kitab Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh beliau ini. Ya. Dan kadang dari syarah itu sendiri masih perlu di sarah. Sebabnya apa? Sudah dalam kondisi di sarah, kita belum juga paham. Akhirnya tambah banyak lagi dan seterusnya. Dan kita akan pelajari yang mana dalam bait syair ataupun nazam ataupun tanzim, ya, yang ditulis oleh Syekh Sa'di adalah jumlahnya kurang lebih 49 bait dari mukadimahnya sampai pada penutupnya, yang mana itu paling dua halaman, ya, kalau di ditulis itu, ya, dua halaman. Kalau satu halaman 25 bait maka ada dua halaman. Nah, cuman ini perlu pembahasan, perlu keterangan, yang mana Syekh Sa'di sendiri telah menulis ataupun mensyarah daripada yaitu bait-bait ataupun qawaid al-fiqhiyah yang beliau tulis, tidak lain dalam rangka untuk supaya mudah difahami. Kemudian langsung saja kita masuk pada materi, karena tentunya pertemuan yang cuman dua hari ini harus kita betul-betul manfaatkan, jangan sampai nanti ada yang apa perkara yang penting malah tertinggalkan begitu ya. Tayib, kita mulai masuk pada bait yang pertama. Sudah ada yang hafal belum ini? Nah, syair-syairnya. Ya. Tentu saya berikan tanbih ataupun peringatan. Ya, antum ketika ingin faham dan tentunya nanti betul-betul manfaat, di antara sebabnya ataupun al-akhdhu bil asbab adalah apa? Menghafal matanya. Cuman 49 bait kan sedikit. Ya, insya Allah kalau sehari 5, ya, sehari 5 kan cuman seminggu ya, atau 10 hari. Ya, ngaturnya apa? Habis sholat satu bait lah. Meluangkan waktu 5 menit atau 10 menit satu bait, gak usah banyak-banyak. Nah, tahu-tahu nanti udah apa? Hafal dalam waktu 10 hari. Ya. Karena apa? Itu akan bermanfaat sekali. Begitu ingat kaidahnya, nanti akan apa muncul. Oh, kaidahnya ini, cabangnya ini. Nah, dengan contoh-contoh insya Allah nanti akan kita bisa memahami kaidah-kaidah tersebut. Taib, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alhamdulillahil aliyyil arfaki wa jami'il asya'i wal mufarriki. Beliau mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lain inalah ittiba'an bi, yakni mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ini ada kurang lebih ya, lebih dari 40 Allah Subhanahu wa taala menyebut lafal alhamdu dalam Al-Qur'an, lebih 40 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Alhamdu. Kemudian makna alhamd adalah as-sana. Apa? Pujian. Cuman para ulama membedakan antara alhamdu was-sana. Sebagaimana yang membedakan adalah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Allah ta'ala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi qismaini, aku telah bagi salat itu dua bagian antaraku dan antara hambaku. Wa idz qala al-'abdu, ketika hamba itu berkata, yaitu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Qal hamadani abdi. Ketika hambanya, hamba Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Kemudian wa idz qala al-'abdu ar-rahmanur rahim. Allah berfirman, asna 'alayya abdi. Asna 'alayya abdi. Hambaku memuji lagi. Jadi bedanya antara alhamd wassana adalah, yaitu maksud as-sana adalah mengulang-ulang. Pujian itu diulang-ulang. Kemudian sedikit saya tambahkan bahwa beda antara alhamdu dengan asyukru. Ya. Alhamdu atau pujian itu muta'alliqatun bil lisan, kaitannya dengan lisan saja, yaitu memuji. Adapun asyukru itu kaitannya dengan bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ya. Bersyukur itu kaitannya dengan apa? Hati, kemudian lisan, kemudian anggota badan. Kalau orang yang mengucapkan alhamdulillah, ini kan banyak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiya asyakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena apa? Yang bersyukur di sini adalah maksudnya dia lisannya mengucapkan ya, pujian, kemudian hatinya juga mengucapkannya, ya, kemudian anggota badannya membuktikan akan apa yang diucapkannya. Betapa banyak orang yang mengatakan alhamdulillah sambil merokok. Ini bersyukur atau bukan? Enggak bersyukur. Karena apa? Lisannya mengucapkan pujian, tapi anggota badannya melakukan kemaksiatan. Ya. Untuk itu, kalau yang membaca pujian ini banyak, tapi yang bersyukur adalah sangat sangat sedikit. Kemudian, lillah ma'luh al-ma'bud, yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafzul jalalah, al-aliyyi, yakni yang alladzi lahul ulu, yang memiliki ketinggian yang sempurna dan mutlak dari segala sisinya. Yakni uluwu adzat, uluwu al-qadar, wa uluwu al-qahr. Ya. Zatnya maha tinggi, kekuasaannya juga maha tinggi, ya. Kemampuannya juga maha tinggi, ya. Dari segala sisinya. Kemudian al-arfaqi, ini dalam bahasa Arab namanya apa? Ala sigha apa? Al-arfaqi, al-arfaqu. Ya. Ismu tafdhil, akan tapi bermakna apa? Fa'il. Seperti ya, yakni al-arfaqi bermakna rafiq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ahwanu alaih, maksudnya adalah hayyinun. Hayyinun, karena kalau ismu tafdhil, Allah enggak ada yang mampu menandinginya, kan begitu. Ya. Kemudian wa huwa a'lamu bikum. Wa huwa alimun bikum. Dialah yang maha mengetahui tentang apa yang ada pada diri kalian. Jadi al-arfaqi bima'na rafiq, yakni ismu al-fa'il. Baik. Kemudian ada keterangan dalam syarah saya tadi bahwa al-arfaqi ay ar-rafiq fi af'alihi wa af'aluhu rifqun. Ya. Ala ghayatil masalih wal hikmah. Jadi ala rafiq artinya lembut. Maha lembut dalam artian dalam hal perbuatannya semuanya adalah menunjukkan akan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya mengandung masalih dan hikmah. Ya, banyak sekali contoh berkaitan dengan yakni nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rafiq, ya. Itu contohnya adalah berkaitan dengan penciptaan alam semesta ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki langsung jadi, ya kun fakan. Ya. Ketika Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Akan tapi dalam penciptaan alam semesta ini, ya, langit dan bumi butuh waktu berapa? 7 hari. 6 hari, ya, sitatu ayam, kan begitu. Demikian juga dalam penciptaan manusia. Kalau mengendaki, kun fakan. Ya, langsung jadi. Tapi betapa peningnya kalau seandainya manusia diciptakan langsung, prosesnya terlalu cepat, mamanya. Begitu punya anak, langsung jenggotan, mamanya. Kan repot. Ya. Ini bentuk apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya mengandung apa? Hikmah. Kemudian wa jamiul asya'i wal mufarriqi. Dan terkumpul, ya, mengumpulkan al-asya' berbagai macam hukum, wal mufarriqi, dan memilah-milah dan memisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan perkara-perkara yang mirip ataupun al-mutasabihah, yang mirip ini dalam satu hukum. Kemudian memilah-milah, membedakan antara perkara-perkara yang memang harus, yang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kaidah, yang namanya kaidah adalah apa? Di sini al-mu'alif mengatakan wa jamil asya'i wal mufarriqi, ya. Di antara kaidah baik yang ada dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, ini kan termasuk kalimatul jawami, ya. Yakni kalimat-kalimat yang ringkas padat tapi memiliki makna yang sangat luas, ya. Ini adalah mengumpulkan, menyatukan perkara-perkara yang ada kemiripan dalam satu kaidah. Kemudian memilah-milah yang memang harus dipilah, harus dipisahkan, harus dibedakan. Sebagaimana al-mu'alif menjelaskan dalam keterangannya ini, kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalquhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamak, menyatukan antara seluruh makhluknya, bahwa bagaimanapun juga, ya, makhluknya itu ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Warazaqahum, Allah juga yang memberi rizki. Kemudian wa farraqa bainahum fil askali waswar. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara mereka dalam bentuk fisik, yaitu tidak sama satu dengan yang lain. Manusia jumlahnya berapa miliar? Ada yang sama enggak? Tetap enggak ada yang sama. Dikatakan kembar pun tetap tidak sama. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, ya. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ya. Ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ya, yakni semuanya satu, yaitu yang menciptakan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilah, "Wa minkum kafir wa minkum mu'min." Ada yang kafir, ada yang iman, ahlul iman, yang beriman. Jadi wa jami'il asya'i wal mufarriqi, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan tentang kudroh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan ataupun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meletakkan sesuatu, ya, itu sesuai pada tempatnya. Ya. Ini juga merupakan apa? Ada hikmahnya. Kalau bahwanya tangan, anggota tangan kita yang kanan diletakkan yang kiri, nanti enggak pas kan begitu. Demikian juga mata kita diganti dengan apa di belakang, ya, atau telinga kita diganti matanya dan sebaliknya, ya, ini enggak pas. Ini semuanya mandung apa? Hikmah. Ini merupakan kudroh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur yakni makhluknya. Dari bait yang pertama ini sudah bisa dipahami? Ya. Tip, kita lanjutkan. Bait yang kedua. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah. Wa hikamil bahiratil katsirah. Dzin ni'am, yang maha memiliki nikmat yang luas dan terus-menerus mengalir. Wa hikamil bahiratil katsirah, dan hikmah-hikmah al-bahirah yang akal manusia terheran-heran berkaitan dan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan yang sangat banyak ini. Zinni'am yang memiliki nikmat yang sangat luas, yang sangat banyak, terus-menerus. Jadi ni'am jamak dari apa? Nikmah. Ni'amun jamak dari nikmah. Dan arti nikmat adalah kullu ma yajlibu lil insani farhan wa sururan. Sawa ungkana hisan au makna. Setiap yang mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan untuk manusia, untuk seseorang, ya, baik yang sifatnya hisan, yaitu apa, dirasakan oleh indra kita, ya lisan kita berupa makanan, mata kita berupa pandangan, ya. Yani yang bisa dirasakan oleh anggota badan kita, au makna, atau yang dinikmati oleh hati. Karena kesenangan itu ada dua macam, ya, yang bentuknya fisik, zahir, dan bentuknya apa, kesenangan batin. Semuanya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, ya, maka manusia itu enggak akan mampu menghitungnya. Kalau seandainya kalian semua menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking tidak mampunya, kadang manusia tidak bersyukur. Nah, tidak pernah menghitungnya, betapa nikmatnya diberi kesehatan. Ya. Ini kalau dihitung, kadang manusia itu taunya itu nikmat setelah diberi sakit, kan begitu. Ya, gigi bawahnya enggak terasa nikmatnya kecuali setelah punya sakit gigi. Oh, betapa nikmatnya kalau enggak sakit gigi. Itu kadang manusia seperti itu, bahkan bukan kadang, mayoritasnya, seringnya manusia seperti itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian nikmat yang paling agung, paling utama, nikmatul Islam. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mendapatkan hidayah, bisa memahami Islam dengan sebaik-baiknya dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian thumal aql. Kemudian nikmat kedua adalah akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang namanya manusia itu apa? Akal. Bisa untuk berpikir, bisa untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sebagai ahlu tauhid, ini akan menghantarkan seorang akan mendapatkan nikmat yang paling besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak bisa dihargai dengan nilai materi yang ada di dunia ini. Karena orang-orang kafir ketika nanti di akhirat melihat dan dimasukkan dalam neraka, apa kata mereka? Kalau seandainya saya punya bumi dan punya bumi lagi, bisa untuk menembus dengan bumi-bumi itu, ya, maka akan digunakan untuk menebus dari azab Allah yang pedih. Maka nikmatul iman, nikmatul Islam ini tidak bisa dinilai dengan materi dunia. Maka harus kita syukuri Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semuanya sebagai ahlul Islam, ahlul iman, ahlul tauhid. Kemudian wa hikamil bahiratil katsirah. Wal hikam jamak daripada al hikmah. Hikmah-hikmah, maksud hikmah adalah al-masalih wal-manafi', ya, maslahat-maslahat dan berbagai macam manfaat. Maka ahkamullah, hukum Allah ini dibangun di atas al-masalih wal-hikam. Ya. Dibangun di atas banyak hikmah, banyak maslahat. Tentunya, alimaha man alimaha. Ya. Wa jahilaha man jahilaha. Tentunya yang tahu ya tahu, yang enggak ya enggak. Apa hikmah dibalik ya, hukum-hukum tersebut. Kemudian yang namanya manusia ataupun mukallaf itu ada dua jenis manusia dalam mensikapi hikmah ataupun al-masalih yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yakni berbagai macam hikmah tersebut, baik yang bisa dilihat, diketahui atau yang belum. Ya. Adapun golongan yang pertama, ya ini mukallaf yang namanya manusia itu dalam mensikapi apa hikmah tersebut, yang pertama adalah memiliki sifat mahmudah yang terpuji. Yaitu merekalah yang menerima hukum dengan cara apa taslim pasrah. Ya. Baik dia itu tahu hikmahnya atau tidak tahu. Ketika membaca hukum Allah, ya, qala Allah wa qala Rasul, apapun bentuk perintahnya, dia berusaha untuk menjalankan perintah tersebut semampunya. Baik tahu hikmahnya ataupun tidak. Ini memiliki sifat apa? Mahmudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadha Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu minhum." Ay yakuna lahumul khiyarah. Ya. Min amrihim. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu hukum dan juga rasulnya, dia memilih pilihan yang lain dari pilihan-pilihan itu. Dan itu barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan rasulnya, berarti dia telah betul-betul sesat dalam kesesatan yang nyata. Juga Allah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajar bainahum. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa memiliki sifat apa? Yang mamduhah. Ini taslimnya itu betul-betul pasrah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah diketahui hikmahnya ataupun yang tidak. Kemudian golongan yang kedua adalah memiliki sifat yang madzmumah, yang tercelah. Dia tidak mau menerima hukum kalau tidak mengetahui hikmahnya. Jadi ngayal. Ya. Tidak marem, tidak puas ketika belum tahu apa di balik itu, hikmahnya apa. Ya. Banyak perintah puasa, ternyata puasa itu banyak manfaatnya. Ya. Penyakit ini dan itu bisa disembuhkan dengan sebab apa? Berpuasa, baru dia mantap. Tapi golongan yang pertama, enggak memikir itu, asal itu perintah datangnya dari Allah dan Rasulnya, jalankan. Dan ini mayoritas ya, ya, ahlul iman memiliki sifat ini. Ini tidak memikirkan apa itu hikmahnya, kalau memang dalilnya sahih, ya, tentu akan diambil dan diyakini, kemudian diamalkan. Kemudian al-hikam ini memiliki dua bagian, dua macam, qat'iyah dan dhanniyah. Yang qat'i maksudnya adalah hikmah yang jelas-jelas datangnya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang qat'iyah tentunya mansus minasyara' adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hirrah. Apa hirrah? Kucing ya. Innaha laisat binajasin au binajasin, bahwa kucing itu tidak termasuk jenis binatang yang najis. Innaha minatwafin alaikum. Sungguhnya kucing itu termasuk binatang yang apa, berkeliaran di antara kalian. Kalau itu najis, ya repotan. Ini ada hikmahnya. Kenapa kucing tidak najis? Ini semuanya adalah nas dari ketentuan dari apa? Dari nas, dari syar'i, dari sabda ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun yang dhanniyah ini adalah merupakan istinbat keterangan daripada para ulama yang sifatnya ijtihadi. Hikmah yang sifatnya ijtihadi. Yang sifatnya ijtihadi ini ada dua juga. Yang pertama mulzamah, harus diyakini ya. Kemudian ketika enggak ada ikhtilaf, artinya sepakat di antara ahlul ilmi menetapkan akan hikmah tersebut. Mungkin dengan penelitian-penelitian ilmiah ya, dalam satu apa kasus ya, dan sepakat daripada pakar-pakar itu menetapkan satu hikmah, maka itu harus diambil. Kemudian yang kedua adalah ghairu mulzamah, tidak harus diambil ketika terjadi adanya apa khilaf di antara ahlul ilmi ya, karena ini adalah perkara yang ijtihadi, mungkin benar mungkin salah, toh masing-masing ada ulamanya, maka enggak boleh kita mengharuskan orang mengikuti salah satu keterangan pendapat dari ulama tersebut. Jadi Jadi wahikamil bahiratil kathirati. Jadi apa hikmah-hikmah yang mencengangkan apa manusia terheran-heran dan itu jumlahnya tidak sedikit tapi banyak sekali. Keterangan dari al-mu'alif makna al-hikam al-hikamil bahiratil kathirati yakni anna hikamahu ta'ala kathiratun tubhirul uqul, bahwa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak yang akal manusia terkagum-kagum. Wa tata'ajjabu minha ghayata ta'ajjubi atau ghayata al-ujbi, yang mana akal manusia terkagum-kagum dengan apa sangat kagum. Fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmah. Malah mengatakan bahwa sungguhnya seluruh makhluknya dan bahkan perintah-perintahnya ini semuanya mencakup akan ya, yaitu apa? Ala ghayatil hikmah. Yaitu sangat bijaksana, sangat hikmah. Contoh, man nadhara fi hadzal qaun wa ajaibihi wa sama'ihi wa ardhihi ila akhirih. Ya. Jadi orang yang mau merenungkan alam semesta ini dan keanehan-keanehan yang ada dalam alam semesta ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, ya, mataharinya, rembulannya, bintangnya, binatangnya, pohonnya, bahkan yang ada dalam diri kita. Enggak usah jauh-jauh. Kalau kita mau merenungi, cukup apa yang ada dalam diri kita. Mikir rambut saja akan tercengang. Makanannya sama, ya, yang di apa, makan. Ya. Kita enggak tahu ngaturnya bagaimana, kalau kita enggak ngatur pokoknya makan, tapi kalau rambut kepala kan tambah panjang terus, ya. Rambut alis tambah panjang terus gimana? Ya. Tulang juga demikian. Kuku bisa panjang tapi gigi terbatas. Kalau gigi panjang terus juga repot. Ini semuanya mengandung apa? Hikmah. Ya. Kalau mau merenung, maka sudah cukup apa yang ada dalam diri kita. Tip. Jadi banyak sekali apa hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bait yang ketiga, tsummas salatu ma salami daimi 'ala ar-rasulil qurasiyil khatami. Kemudian selawat serta salam langgeng terus menerus daimi atas ar-rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy sebagai khatami penutup para rasul. Arti as-shalah yakni ad-du'a. Semoga mendapatkan kebaikan. Adapun as-salatu minallah wa yathana'uhu ala 'abdi fil mala'il a'la. Adapun salat dari Allah Subhanahu wa taala, as-salatu dari Allah Subhanahu wa taala itulah pujian atas hamba-Nya di tempat yang tinggi. Dan juga mengandung as-salat itu adalah fiha husulul khair. Ya, mendapatkan kebaikan. Adapun assalam adalah maksudnya apa? Daf'u syarr, menolak berbagai macam kejelekan ataupun keburukan. Yathumma salatu ma'salami da'imi. Adapun ar-rasul man ukhya ilaihi bisar'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah seorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun khatam, yakni wal khatami, maksudnya adalah khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu fala nabiyya ba'dahu. Allah Subhanahu wa taala menutup, mengakhiri para nabi dan rasulnya dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku adalah sebagai penutup para nabi dan tak ada nabi setelahku. Ini etikot al-sunnati wal jamaah. Ya. Jadi nabi kita adalah nabi yang terakhir. Ya. Tidak ada nabi lagi, adapun orang yang mengaku nabi, ya, itu banyak. Ya. Dan di Indonesia enggak mau ketinggalan. Ya. Itu pun juga pengikutnya. Artinya apa, di Indonesia itu barang jelek, itu pun laku. Nah, apalagi kalau kita punya barang yang baik, pemahaman yang baik, yang alal fitrah, ya, tentunya dipromosikan dengan cara yang baik, itu pasti laku. Oh, yang jelek aja tinggal promosinya kan begitu. Promosinya nipu, yang jelek dikatakan baik, jadi lakukan begitu. Karena apa? Nah, di sini, di Indonesia itu apa-apa? Laku. Baik yang sifatnya pemahaman, ataupun yang sifatnya fisik, ya, materi. Apa yang enggak laku? Ya, semuanya laku. Dari yang mahal sampai yang murah, kalau beli, ya, kalau barang-barang yang sifatnya materi, ini semuanya apa? Ada peminatnya. Nah, lebih-lebih yang namanya al-haq, kebenaran, dikemas dengan cara yang baik, karena memang baik, ya, ya harus dikemas dengan yang baik. Artinya apa? Para pelaku yang mendakwahkan agama ini, pemahaman ini harus juga memiliki kriteria orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Insya Allah pasti apa? Ya laku begitu. Kemudian wa alin nabi summa salatu ma salami daimi ala rasuli Al-Qurasi al-Khatami wa alihi wa sahbihi al-Abrari al-Haizi maratib al-Fakhari. Yang keempat, ya. Wa alihi, maksud alun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, amatun wa khasatun. Al-Mu'alif cenderung kepada makna alun nabi maksudnya adalah yang amah, yang umum, yaitu hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Maksud alun nabi, kata mu'alif sendiri, yang dimaksudkan di sini adalah pengikut agama Islam sampai hari kiamat. Masuk di dalamnya adalah para sahabat, semuanya. Kemudian al-khasah, adba'ul khasah, alul khasah, ya, keluarga yang dimaksudnya adalah khusus. Ini mereka adalah orang-orang yang diharamkan menerima apa? Sedekah. Ini dari Bani Hashim. Ya. Ini dari Bani Hashim, yaitu keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Uqail, dan keluarga Ja'far, juga keluarga Haris bin Hisam bin Abdul Muttalib. Ini yang khusus. Ya. Wa alihi wa sahbihi. Ya, ini as-sahabah. Man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Ya. Seorang yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat adalah seorang yang menjumpai Nabi SAW, kemudian dia mengimani dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut. Sebagian ulama menjelaskan, walau takhallalat riddatun. Bahkan kalau seandainya terselangi dengan apa? Dengan murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, itu tetap masuk dikategorikan sebagai apa? As-sahabah. Wallahu ta'ala alam. Al-Abrari, jamak daripada Al-Bir. Jadi yang mulia, yang baik. Al-Ha'izi maratibal fakhari. Yang telah menerima maratib, kedudukan yang tinggi, al-fakhar, ya, kedudukan yang mulia, ataupun memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antara mafakhirus sahabah, di antara perkara fakhar, mawakhir, ya, mafakhir, ataupun fadha'il, keutamaan-keutamaan para sahabat adalah annahum afdhalul ummati ba'da rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat mereka adalah umat yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah Ba'dal Anbiya. Jadi umat para nabi yang terdahulu, ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan lain sebagainya, ini kedudukannya di bawah keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini apa? Bahwa para sahabat adalah merupakan afdhalul ummah dari umat-umat yang ada. Yang paling utama dari umat manusia adalah umat adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan apa? Syiah, ya. Kalau Syiah mengatakan yang paling jelek, yang paling kufur dan lain sebagainya. Ini ungkapan-ungkapan yang ya ini ucapan-ucapan kufur begitu. Kemudian mafakhir yang kedua, sabquhum ilal Islam. Mereka telah terlebih dahulu masuk Islam. Walaupun di sana ada perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ini enggak bareng kan, ada yang lebih awal, as-sabiqunal awwalun. Ya. Ini semuanya apa? Adalah tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Dan dalam Islam, sabaqiyah, orang yang lebih dahulu beriman, ini memiliki manzilah, memiliki kedudukan, harus dihormati. Sebagaimana kisah Khalid bin Walid mencela siapa? Abdurrahman bin Auf. Sebabnya apa? Dilarang oleh Nabi SAW. La tasubu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Karena apa? Sabaqiyah. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 5 orang dari apa yang didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah perang Uhud, kan begitu. Yang akhirnya jadi komandan yang luar biasa dan apa didapat gelar Saifullah, ya. Ini tetap saja tidak mampu mengalahkan keutamaan daripada Abdurrahman bin Auf. Ini di antara apa? Di antara sebabnya adalah sabaqiyah. Ya, lebih dahulunya beliau masuk Islam, lebih dahulunya beliau beriman. Ya. Kalau kita yang mengaku as-salafi, ini mempraktekkan, mengamalkan apa pemahaman yang semacam ini, yaitu kita harus menghormati yang lebih terdahulu paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti ini. Tapi kadang manusia merasa yang muda ataupun yang datang belakangan itu terus bisa mampu menyelip yang tua, akhirnya kurang menghargai dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang sungguhnya sudah menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau bermanhaj salaf, tentunya akan menghormati yang lebih dahulu bermanhaj salaf. Mungkin di sana sini ada kekurangannya, tapi bagaimanapun juga orang ini punya apa? Manzilah. Punya kedudukan. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada para sahabat adalah adalatuhum. Ya, ini memiliki predikat udul, kejujuran mereka. Semuanya jujur. Para ulama ahlul hadis sepakat tidak perlu mengecek bagaimana kondisi sahabat tersebut. Li'anahum kulluhum adul. Karena semuanya adalah apa? Jujur. Dan mencela satu orang sahabat saja, sesungguhnya dia telah mencela, hakikatnya telah mencela seluruh para sahabat. Ya, ketika seorang meriwayatkan sebuah hadis, seorang sahabat meriwayatkan sebuah hadis, kok dicela? Sesungguhnya dia telah mencela sunnah. Mencela apa yang dia bawa. Dan inilah cara orang-orang Syiah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicela adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal dari beliau berapa ribu hadis? 5.000 hadis lebih yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hakikatnya mereka apa? Ingin menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencela yang membawa hadis. Yang sesungguhnya juga mereka mencela, maunya mencela Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan cara licik, yang seolah-olah tidak mencela Nabi SAW. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Iman, Ahlussunnah, faham akan maksud yang dikendaki oleh orang-orang Syiah. Kemudian, I'lam hudita anna afdhalal minan, ilmun yuzilu saka'an gawaddaran. ويقصف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. اعلم ketahuilah hudita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kamu. Ini berikan kemudahan untuk bisa mempelajari kawaid fikih ini. Bahwa anna afdhalal minan, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmun yuzilu saka angka wadaron. Ilmu yang bisa menghilangkan keraguan darimu dan adaron, kotoran. Wa yaksiful haqqa lidhil kulubi, dan menyingkap yang tadinya tertutup, bisa terlihat yang namanya al-haq. Lidhil kulubi, ay lidhawil kulubi. Ini bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan juga ilmu yang bisa menghantarkan hamba itu sampai apa yang ia tuntut, apa ia cari. Yang dicari adalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan tentunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. I'lam hudita anna afdhalal minan. Ilmun yuzilu saka anka waddaran. Bahwa makna al-ilmu adalah idraku say, idraku haqiqati syai ala ma huwa alaih idrakan jazimah, yaitu mengetahui hakikat sesuatu itu ala ma huwa alaih, yakni sesuai dengan apa yang ada pada sesuatu itu, tidak terkurangi, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, ya. Tahu dari segala sisinya, dalemannya. Kemudian al-mu'allif berkata, anna afdhalal minan, ay afdhalu ma mannallahu ala abdihi huwa al-ilmun nafi'. Perkara yang paling utama, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang diberikan pada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian, tanda ilmu itu bermanfaat, disebutkan oleh beliau, yaitu ilmun yuzilu saka angka wadaron. Ilmu yang bisa menghilangkan dua perkara, penyakit yang ada dalam hati. Yaitu apa? Subuhat wassahawat. Yang namanya subuhat, keraguan-raguan, perkara yang enggak jelas, ragu. Ini namanya apa? Subuhat. Dan ilmu filsafat ini dibangun di atas keraguan. Kalau tidak ragu namanya bukan ilmu filsafat. Dan syiah sungguhnya dibangun di atas keraguan. Karena yaitu dibangun dengan dasar ilmu filsafat. Jadi subhat turisus sak. Ini akan melahirkan keraguan. Keraguan akan melahirkan kebid'ahan. Kebid'ahan akan menghantarkan kepada apa? Kesirikan dan riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini rangkaian proses penyakit apa? Subuhat. subhat melahirkan keraguan, keraguan apa? Melahirkan bid'ah, bid'ah bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Jadi ilmu yang bisa menghilangkan keraguan. Dan ad-daran. Ad-daran adalah kotoran. Daranul qalbi, kotoran hati, dan hati itu bisa keras. Ini tuthbitul badan anit ta'at. Akan menghalangi badan untuk menunaikan ketaatan. Ya, inilah syahwat. Ya. Ad-daran, ini sebabnya adalah syahwat. Akhirnya mencintai apa perbuatan fasik, maksiat, menzalimi, ya ini berbagai macam jenis kemaksiatan, kemungkaran. Ini sebabnya adalah syahwat. Jadi kalau orang itu bisa selamat dari dua penyakit ini, subuhat wa syahwat, maka betul-betul dia akan telah mendapatkan apa? Afdhalul minan. Ya, sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mu'allif berkata fa'alamatul ilmi nafi annahu yuzilu hadainil marudain azimain. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah menghilangkan dua jenis penyakit yang besar ini. Dan menghantarkan seorang hamba sampai pada dua hal yang berlawanan dengan dua penyakit di atas, yaitu al-yakin yang pertama, ya, subhat, penyakit subhatnya diganti apa? Al-yakin, karena itu lawan daripada asak, lawan daripada keraguan-keraguan. Akhirnya mengubahkan iman yang sempurna mengantarkan seorang hamba sampai pada apa yang ia cita-citakan, apa yang ia tuntut. Yang membuahkan amal soleh. Ya. Yang membuahkan amal soleh. Jadi kalau orang sudah yakin, itu akan membuahkan amal soleh. Contoh, kenapa orang itu bakhil? Karena enggak yakin. Allah akan mengganti mana kosomalun min sodakotin, ya. Allah tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Ini benar apa enggak? Faktanya, buktinya dikeluarkanan begitu. As-sodakotu burhan. Sodakoh itu sebagai bukti, percaya atau enggak, beriman atau enggak dengan hari akhirat. Bersodakohlah, walau bisik kita merotin, walaupun itakinar, walau bisik kita merotin, takutlah, selamatkanlah kamu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau separuh kurma. Nah, percaya enggak? Yakin enggak? Kalau enggak ya, tenang-tenang saja. Tetap enggak mau mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Demikian juga berita tentang surga, tentang neraka. Ini tentunya adalah berkaitan dengan keyakinannya dari informasi tersebut. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka memiliki ilmu yakin. Yakin betul terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Buktinya diantaranya adalah contoh Ashabiul Jalil, Umair ibn al-Himam. Namanya Umair ibn al-Himam. Beliau adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam peperangan Badar. Perang yang pertama. Ketika Nabi SAW menginformasikan, kumu ilal jannah, ini dalam ketika mau berperang, Nabi SAW memerintahkan, kumu ilal jannah, ardhas samawati wal ard. Bangkitlah menuju surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian beliau mengatakan, yakni Umar bin Himam mengatakan, bakhin, bakhin. Wah, wah, wah. Terkagum, kagum. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa kamu mengatakan wah, wah, wah? Ya. Beliau menjawab, la ya Rasulullah. Nah, tidak ya Rasulullah, kecuali saya ingin menjadi min ahliha, jadi penghuninya. Kemudian Nabi SAW, anta min ahliha. Kamu termasuk calon penghuni surga. Maka begitu mendengar informasi bahwa dirinya akan dimasukkan surga, dapat kepastian dari Nabi SAW, dia pun yakin. Yang tadinya mau menghabiskan kurma yang itu dimakan, itu pun enggak jadi dimakan. Wah, kalau saya makan ini terlalu lama masuk surganya. Diletakkan dan terus maju, bertempur, dan akhirnya mati syahid. Ini yakin. Nah, kadang kita enggak, kita sendiri yang apa informasi-informasi dari Nabi SAW, contoh yang paling banyak kita sering dengar ya, contoh sholat berjamaah, itu dapat berapa pahalanya? 25 kali lipat dengan sholat sendirian. Karena enggak yakin kan kadang banyak umat Islam yang memilih sholat sendirian. Nah, semuanya berkaitan dengan ilmu yang diyakininya. Berita ini harus diyakini atau hanya sekedar jadi wawasan. Oh, pernah dengar hadis itu. Ya. Sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi 25 darajah. Wah, pernah dengar. Sudah, gitu aja. Coba kalau pahala itu diwujudkan di dunia sekali masuk jamaah ya, 25.000. Yang di rumah cuma dapat 1.000. Nah, masjidnya enggak ada yang kosong kan, bisa antri, bisa tabrak-tabrakan. Nah, ketika orang dapat amplop zakat 50.000 aja sampai berani apa? Mati kan begitu. Ini kalau 25.000 tiap hari, kalau 5 kali sudah 125.000, ya lebih-lebih kan begitu. Nah, kaitannya dengan apa? Keyakinan kita, keimanan kita. Yang bisa menggerakkan, yang bisa mendorong itu adalah keimanan yang ada pada hati kita. Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah yang menghilangkan dua penyakit, ya, yaitu apa? Subuhat wasahawat. Ya. Kalau orang sudah mampu, ya, yang tadinya ragu jadi yakin, yang tadinya mengikuti syahwat jadi mampu berbuat kebaikan, amal yang soleh, ya, karena amal soleh itu lawan daripada apa? Syahwat. Maka jelas-jelas orang ini telah mendapatkan ilmu nafi dan akan mendapatkan gamalul yakin wa gamalul irodah. Sempurnalah keyakinannya, sempurnalah apa? Keinginannya. Yaitu keinginannya selalu berbuat yang baik, melakukan amal-amal yang soleh. Wala tatimmu sa'adatul abdi illa bijtima'i hadainil amrayn. Tidak ya, sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali kalau terkumpul di dalamnya dua perkara ini. Ya, ilmu yakin wa amalus soleh. Dan dengan keduanya lah tanalul imamah fiddin. Hanya dengan dua ini seorang akan mendapatkan yaitu imamah, kepemimpinan dalam agama. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan dari mereka itu sebagai a'immah, pemimpin, ya. Yahduna bi amrina, mereka ya mendapatkan petunjuk dari perintah kami. Lama sobaru, ya, ketika mereka sabar, wakanu bi ayatina yukinun, dan mereka meyakini, mengimani dengan ayat-ayat kami. Kemudian ada tambahan di sini, darajatul yakin thalath. Ya. Tingkatan keyakinan itu ada tiga macam. Kullu wahidatin a'la minal ukhra, ya, masing-masing ya, tingkatan ini ada lebih tinggi dari yang lainnya. Pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ilmu yakin seperti ilmu kita berkaitan dengan surga dan neraka. Kita sudah yakin. Tapi baru apa? Punya ilmu bahwa betul-betul surga dan neraka itu ada. Adapun ainul yakin, idza waradan nas al-qiyamah. Ketika manusia melihat ya, surga dan neraka nanti pada hari kiamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Jadi surga telah ditampakkan untuk orang yang bertakwa, neraka juga demikian ditampakkan untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir. Semuanya melihat sebelum masuk. Jadi betul-betul sudah melihat. Ainul yakin ini matanya betul-betul telah melihat. Baru hakul yakin ketika apa? Telah masuk ke dalamnya. Betul-betul masuk dan merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Masih mukadimah. Kita selesaikan sampai bait yang ke-10. Fahris ala fahmika lil qawaidi. Jami'atil masa'ili syawaridi litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subulal ladhi qad wufiqa wa hadhi qawa'idun nadhamtuha min qudbi ahlil ilmi qad hasaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afa ma'ufranihi wal birri. Fahris, maksudnya adalah apa? Bersemangatlah. Ini syiddatul jid, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Ilmu berkaitan dengan qawaid al-fiqhiyah. bersemangatlah dengan sebenar-benarnya untuk bisa kamu memahami kaidah fikhiyah ini. Kaidah-kaidah fikhiyah. Jami'atil Masa'il Syawaridi, yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara cabang al-masail asy-syawaridi, yang kadang tidak terbesit dalam akal manusia, terlepas dari akal manusia. Atau bermakna, makna yang lain adalah bersemangatlah kamu dalam memahami kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih ini, yang di situ telah aku kumpulkan, kata mu'alif, untuk kamu perkara-perkara yang sulit untuk bisa mendapatkannya dari bab-bab fikih. Ya. Karena apa? Di sini adalah kaidah itu ringkas, ya. Ringkas, kemudian nanti akan dari kaidah ini akan bisa dimanfaatkan untuk menghukumi berbagai macam cabang-cabang, ya, yang ada. Kemudian litar taki, dalam riwayat yang lain fatar taki. Ini seolah-olah mu'alif ada yang bertanya kepada beliau, limadha? Kenapa kok harus semangat? Dijawab, litartaki fil ilmi khaira murtaqo. Agar kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan orang yang enggak mau belajar tentang kuaid fikih ini, orang yang tahu tentunya lebih apa utama daripada yang tidak tahu. Khairu murtaqo, sebaik-baik tingkatan. Sebaik-baik kedudukan yang tinggi. Wa taktafi subulal ladzi qad wufiqa. Dan kamu mengikuti etasluku watattabi'u, jalannya orang-orang yang telah diberi taufik. Jadi siapa mereka? Tidaknya adalah para ulama, para sahabah. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha, dan inilah dan kaidah-kaidah ini aku susun baitnya, nadhamannya, min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha, yang aku dapatkan dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Jazahumul maula azimal ajri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Al maula di sini adalah maksudnya adalah Allah. Azimal ajri, pahala yang besar. Wal afa, ampunan. Ma'ghufrani, juga mendapatkan maghfirah. Wal birri, dan kebaikan di dunia wal akhirah. Kebaikan yang terus mengalir. Ini sikap beliau Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala, yaitu menyampaikan tentang keutamaan para ulama terdahulu. Jadi tidak bisa lepas ulama yang ada pada zaman sekarang, ya, itu tidak bisa lepas dari keterangan-keterangan para ulama yang terdahulu. Untuk itu, karena jasa para ulama wahum warasatul anbiya, ya, beliau pun mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak, memberikan ampunan dan maghfirah, dan juga memberikan kebaikan-kebaikan, ya, di dunia dan di akhiratnya. Karena apa? Ketika itu beliau menukil, ya, ada ataupun mengumpulkan dari kutub, dari buku-buku para ulama, baik yang sudah meninggal ataupun ulama-ulama yang masih hidup. Bagi yang sudah meninggal tentunya adalah albir berkaitan dengan kebaikan yang di akhirat. Bagi yang masih hidup adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Taip, dari mukadimah yang 10 bait ini, mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Difahami atau enggak ini? Hah? Baik. 10 bait ini sudah ada yang hafal belum? Jadi sekali lagi sangat membantu kali ketika antum menghafal bait-bait ini, sangat membantu kali untuk bisa nyantel, ya, ilmunya itu tidak hanya sekedar sebagai wawasan, tapi betul-betul apa, merasuk dalam apa, pemahaman dan hati, ya. Maka saya tekankan kembali bahwa ilmu ini, kawaid al-fiqhiyah yang hanya 49 bait syair ini hendaknya dihafal. Ya. Jadi yang pertama adalah memahami makna, ya, makna secara ringkas berkaitan dengan syair tersebut. Baru yang kedua nanti apa? Sarahnya. Ya. Sarah-sarah itu ataupun keterangan-keterangan, contoh-contoh yang ada dalam kitab itu akan memudahkan untuk memahami bait tersebut. Ya, tahapannya seperti itu. Nah, kalau sudah paham baitnya, kemudian contohnya, tinggal pengembangan. Nah, tinggal pengembangan. Ya, tentunya dengan keterangan-keterangan apa ulama yang lainnya, ya, kuwait. Banyak, ya. Ini akan tambah paham, akan tambah jelas maksud daripada kaidah ataupun kawaid al-fiqhiyah ini. Tip, mungkin saya istirahat sebentar. Berapa menit? Sepuluh menit, ya. Insyaallah. Tapi kita akhiri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.